Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala masih membawakan beberapa dari beberapa sahabat terkait dengan pasah haji ke umrah bagi yang tidak membawa hewan kurban. Opis saya ayatan dalam saya muslim juga An-Nabi Abu Bukhari dan Sahih Bukhari An-Nabi Musa Al-Asy'ari qala ba'athani Rasul sallallahu alaihi wasallam ila qaumi bil Yaman. Rasul mengutusku ke kaum di Yaman. Pagi itu wa bil Batha, aku datang dalam keadaan beliau sedang di Batha. Faqala bima halalta? Dengan apa kamu berihlal niat haji? Bagaimana dengan apa ya, jadi ihramnya? Qala faqultu ahlal tu bihilal di Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ihlal mu'allaq. Aku ihlal sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berihlal. Faqala hal ma'aka min hajj? Apakah kamu membawa hewan untuk dikurbankan? Qultu la. Qala fa amarani. Maka beliau pun menyuruhku untuk tahallul. Menyuruh tahallul yakni patuftu bil bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam marwah, aku tawaf di Ka'bah, kemudian sa'i di Sembah dan Marwah, Sumah Marani, Pak Halal itu, kemudian menyuruhku untuk tahlul. Ini jelas, yang tidak membawa hewan, hadju, diperintah untuk tahlul. Nabi Sahih Muslim, an rajulan min Bani Hujaim, Qala ibn Abbas, ma hadil futya, ada tiqat tasagab tabihan nas, tabid nas, kata orang tersebut, ada apa dengan fatwa engkau ini? Fatwa engkau yang membuat ribut orang-orang manusia. Apa fatwa beliau, fatwa Ibn Abbas, anna man tawaf bil bait faqad halla. Kata Ibn Abbas fatwanya, barang siapa yang telah tawaf di Ka'bah, maka dia telah tahallul. Faqala kata Ibn Abbas, sunnatu nabiikum sallallahu alaihi wasallam. Itulah sunnah nabi kalian. Wa in ragibtum, walaupun kalian benci, itulah sunnah nabi kalian. Qala Ibn Qayyim rahimahullah, wasadaq Ibn Abbas. Ibn Abbas telah benar. Kullu man tawaf bil bait, semua yang telah tawaf di Ka'bah, mimman la hadiya ma'ahu, yang tidak membawa hewan, hadiyun, baik dia min mufrid, au qarin, au mutamatti', faqad halla, dia telah tahallul. Ima wujuban, bisa maksudnya wajib tahallul, wa ima hukman atau dia dihukumi telah tahallul. Hadiya sunnah, ala tila radda laha, wala manfa'ah. Ini sunnah yang tidak penolaknya. Ya, wahada kakawli sallallahu alaihi wasallam, ini seperti ucapan Rasul dalam masalah puasa. Idza adbara an-nahar min hahuna, jika telah pergi hari yang siang dari arah barat, wa aqbala al-lail min hahuna, dan datang waktu malam dari arah timur, faqad aftara shaim. Artinya, imma an yakuna al-ma'na, maknanya adalah aftar hukman, hukumnya telah buka, au dakhala waktu iftarihi, atau telah masuk waktu buka. Wasal waktu pihakihi, waktu iftar, ini waktu pada dirinya sudah waktu buka. Bahagia, hadal aja tawaf bil bait. Demikian juga keadaan orang setelah tawaf di Ka'bah, telah sa'i. Iman yakuna qad halal hukman, bisa jadi maksudnya telah halal secara hukum. Wa iman yakuna dari kewakat pihakihi laisa waktu ihram. Atau maksudnya dia waktu tersebut setelah tawaf, setelah sa'i, bukan lagi bagi dia waktunya ihram. Waktunya dia itu waktu tahallul. Oleh huwa waktu hillin, waktu tahallul, laisa illa. Malam yakun ma'ahu hadyun, selama tidak membawa hewan, maka waktu-waktu tahallul. Qala syarih ma'allahu ta'ala Ibn Qayyim, bahada syarih sunnah, inilah syarih sunnah, artinya yang jelas gambaran dalam sunnah, yang dipegang oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Barang siapa yang tidak membawa hewan hadyun, maka selesai tawaf, otomatis dia tahallul. Qabi saya muslim ayatun anak taqara, kata Ibn Abbas, yakudu, la yatufu bil bait hajun, wala ghairu hajin illa hallah. Kata Ibn Abbas, tidaklah ada yang tawaf di Ka'bah, baik yang sedang haji, atau tidak sedang haji, kecuali setelahnya dia tahallul. Maksudnya yang tidak membawa hajun. Wakan yakudu, huwa ba'dal mu'arraf wa qablah. Kata beliau, tahallul itu, huwa qabla tahallul. Tahallul itu ada ba'dal mu'arraf setelah wukuf di Arafah di tanggal 10 wa qablahu dan sebelumnya, yakni sebelum berangkat ke Arafah, yakni ini selesai tawaf. Qala wa kana ya'khudz dzalika min amri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengambil ini dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hina marahum an yahillu fi hajjatul wada', karena beliau yang memerintahkan para sahabat untuk halul di hajjatul wada'. Ya, para sahabat yang tidak membawa hewan, ya selesai umrah diperintah Rasul untuk tahallul. Abu Sa'id Muslim an Ibn Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala hadhihi umratun istamta'na biha. Ini umrah yang kita tamattu dengannya. Fa man lam yakun al hadyu, barang siapa yang tidak membawa hewan hadyu, fal yahilla al hilla kullah. Hendaknya tahallul dengan tahallul penuh, tahallul akbar. Faqad dahratil umrah bil haji ila yaumil qiyamah, telah masuk umrah bil haji sampai hari kiamat. Jadi Ibn Abbas berpendapat tadi, orang yang tidak membawa hewan kurban selesai tawaf otomatis dia tahallul. Waqala Ibn Razzaq haddatsana Ma'mar an Qatadah an Nabi Sya'tha an Ibn Abbas qala man jaa muhillan bil haji, barang siapa yang datang dengan ihlal haji, baina tawaf bil baiti yusayyiruhu ila umratin sya'amaba, maka tawaf di Ka'bah itu menjadikan dia umrah. Dia senang, mau atau tidak, otomatis. Kalau dia sudah, ya, tawaf, dia tahallul. Maksudnya bagi yang tidak membawa hewan hajjun. Qultu, saya katakan kata Abu Sya'tha, innan nas yunkirun dzalika alaik. Orang-orang telah mengingkari engkau karena engkau berpendapat seperti ini. Qala kata Ibn Abbas, hiya sunnatu nabiyihim wa in ragimu. Ya, itu sunnah Rabb. Karena sunnah Nabi kalian, walaupun mereka enggak senang. Itu sunnah Nabi mereka ini, yang tidak membawa hadyun untuk tahallul. Wadrawa hadha, wadruwiya hadha, dan Nabi SAW, man sammayna, wa gairahum. Intinya kata beliau rahimahullah, telah diriwayatkan dari Nabi SAW, atau lebih tepatnya lagi, wadrawa hadha, an Nabi SAW, telah meriwayatkan masalah ini, masalah, apa tadi, membatalkan, ya, mengganti niat umrah, tahallul di hari ya selesai umrah bagi yang tidak membawa hewan hajjun. Yang telah meriwayatkan tentang masalah ini orang-orang yang telah kami sebutkan, sahabat-sahabat yang kami sebutkan, wa ghairuhum, dan juga yang selainnya. Warwa dzalika anhum tawaif, dan meriwayatkan dari para sahabat tersebut sekelompok besar min kibari tabi'in atas suara mankuran naqlan yarfa'u syak, sehingga menjadi satu penukilan, penyampaian penukilan yang menghilangkan keraguan. Wa yujibul yaqin, yang mengharuskan ya menyebabkan keyakinan. Wala yumkinu ahadan an yunkirah, dia mungkin seorang mengingkarinya. Aw yaqul lam yaqa, atau menyatakan tidak pernah terjadi. Wa madhhab ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, keharusan untuk tahallul bagi yang tidak membawa hewan hajjun itu adalah madhhabnya ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa madhhab jamaahir al-ummah wa madhhab habrul ummah wa bahriha, dan madhhab habrul ummah wa bahriha yani Ibn Abbas wa sahabi, wa madhhab Abi Musa Asy'ari, wa madhhab Imam Ahli Sunnah wal Hadis Ahmad bin Hanbal wa tabi'i wal hadis ma'ah, wa madhhab Abdul bin Hasan al-Ambari qad Basrah, wa madhhab Ahli Zahir. Ini apa itu, barang siapa yang tidak membawa kurban dan dia membawa hajjun, maka dia harus tahallul setelah umrahnya. Menjadikan sebagai umrah dulu, tahallul. Buat dia tanggal 8 Zulhijjah kembali berangkat ihram untuk haji. Nah, Allahu a'lam.